Walau pencobaan berat menindiku, ku tetap memuji Tuhan. Walau badai topan datang bersamaku senantiasa, Dia menjaga peliharaku. Hanya Yesus penolongku, hanya bersama Dia ku selamatlah. Walau badai menerpaku, walau topan melandaku, aku selamat sebab Yesus nakodaku. Cobaan berat menindiku, ku tetap memuji Tuhan. Walau badai topan datang menerpa kapalku, takkan tenggelam sebab Yesus bersamaku senantiasa. Dia menjaga hanya Yesus penolongku, hanya Yesus pelindungku, ku tak takut bersama Dia ku selamatlah. Walau badai menerpaku, walau topan sebab Yesus nakodaku, aku selamat sebab Yesus nakodaku.